sikit. Mengingati Allah, menyanyi, memuji Ilahi, berzikir, mengingati Allah, menyanyi, memuji Ilahi. Dalam merdu irama bertingkah, tak lupa pada kuasanya. Tiap lafaz kata juga atur langkah, tak pernah putus dari mengharap keredaannya. Dengan mengingati Allah, hati kan menjadi tenang. Bertakbir, bertasbih, bertahmid. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, agungkan kebesaran Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, agungkan kebesaran Allah. Berzikir, mengingati Allah, menyanyi, memuji Ilahi, berzikir, mengingati Allah, menyanyi, memuji Ilahi. Dalam merdu irama bertingkah, tak lupa pada kuasanya. Tiap lafaz kata juga atur langkah, tak pernah putus dari mengharap keredaannya. Dengan mengingati Allah, hati kan menjadi tenang. Bertakbir, bertasbih, bertahmid. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, agungkan kebesaran Allah. Gema alunan kalimah yang esa, hiasi seluruh semesta. Hanya padanya tempat meminta, damaikan rasa yang melanda. Bersatu rahmat dan kasih sayangnya, limpah